Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik para pemirsa Al-Bajah TV, juga para pendengar setia radioku dimanapun Anda berada. Selamat pagi semuanya. Semoga di pagi hari ini semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat, dan senantiasa dalam bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini kami bisa kembali hadir menemani waktu pagi para pemirsa di rumah. Dan insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali menimba dan menambah ilmu serta wawasan yang sangat bermanfaat bagi kita. Kita akan kembali belajar bersama guru kita Al-Mukarram Buya Yahya, yang alhamdulillah beliau sudah hadir di studio Al-Bahjah TV dalam program Ekonomi Syariah, sebuah program yang nanti akan kita pelajari tentang aturan-aturan yang sangat indah di dalam Islam ketika kita bermuamalah dengan sesama manusia. Baik, para pemirsa Al-Bahjah TV, juga para pendengar setia radioku dimanapun Anda berada, di waktunya nanti kita akan membuka sesi tanya jawab via telepon, SMS, WhatsApp, dan Facebook. Namun sebelumnya kita akan terlebih dahulu mendengarkan pembahasan materi di kesempatan pagi hari ini. Dan di kesempatan pagi hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat menarik ya, akad dengan sebelah pihak. Biasanya kalau jual beli yaitu akad antara penjual dengan pembeli ya, harus ada akad. Nah kali ini kita akan membahas tentang akad dengan sebelah pihak. Bagaimana? Nanti insya Allah akan dipaparkan secara jelas oleh guru kita Al-Mukarram Buya Yahya. Terlebih dahulu kita sapa guru kita Buya Yahya yang alhamdulillah beliau sudah hadir di studio Al-Bahjah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Buya? Alhamdulillah, sehat semuanya. Berkat doa para pemirsa dan para pendengar. Semoga para pemirsa dan mendengar selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, selalu dirindukan atau merindukan kebaikan dan kemuliaan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, para pemirsa Al-Bahjah TV dan para pendengar setia radioku dimanapun Anda berada, tema kita di pagi hari ini yaitu akad dengan sebelah pihak, Buya. Silakan, Buya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bergabung kembali di acara ini. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, dijauhkan dari kesesatan, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang kita dengar. Akad dari sebelah pihak ini sering terjadi, hanya mungkin kita tidak pernah menyadari karena kita anggap sesuatu tersebut adalah sesuatu yang harus kita ambil. Jadi kita sudah tidak peduli lagi. Padahal di dalam transaksi ada yang namanya ridho. Ada kesepakatan dari sebelah dari dua belah pihak. Sang pembeli menawarkan harga, sang penjual menawarkan harga, sang pembeli menawar harga jika tidak cocok. Akan tetapi ada sebuah transaksi yang tidak terjadi itu semuanya. Jadi sang penjual menawarkan harga mau tidak mau harus diambil. Dan ini ada dibahas oleh para ulama. Ini dalam istilah fikih baru disebut dengan aqdul iz'an. Aqdul iz'an adalah suatu transaksi yang pembeli tidak bisa ngomong apa-apa, iz'an harus patuh begitu saja. Di sini seolah-olah tidak ada unsur keridhaan. Bagaimana hukumnya ini? Kan rasanya ridha, saya rela. Yeah. Tetapi ternyata ada transaksi yang semacam ini dan terjadi setiap hari kita menemukan itu. Tapi karena sudah kita anggap itu kebutuhan, kita tidak pernah peduli lagi dengan itu. Contohnya adalah listrik. Listrik dinaikkan, dan transaksi kita bagaimana? Waktu dinaikkan pun kita tidak pernah nawar. Mau turunin harga berapa, enggak ada ya. Jadi kita langsung mau saja. Nah ini termasuk naik angkot dan sebagainya. Kita tidak tahu berapa, tiba-tiba langsung. Ada apa? Angkot mungkin masih bisa, kalau mobil bisa taruh. Ada berapa ini sebuah kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya bukan kebutuhan, apa namanya, bukan kebutuhan yang pokok. Akan tapi orang sudah hampir menganggap seperti kebutuhan pokok, seperti listrik. Ada listrik sudah aneh di sebuah rumah itu. Sehingga kalau listrik satu bulan biasanya kita, nah, misalnya dapat beberapa kilo, apa ukuran tertentu dalam listrik, mungkin kita bayar Rp1.000, tiba-tiba dinaikkan menjadi 1.200 tanpa kesepakatan dengan kita. Dan kita mau saja dan harus mau. Nah ini bagaimana hukumnya yang semacam ini? namanya akhdul aidan. Dan memang dalam fikih Islami tidak ada, ini muncul di fikih-fikih. Itu muncul seperti di Perancis dan sebagainya. Di negeri kafir istilah ini ada. Istilahnya ambillah kalau tidak tinggallah. Jadi mau kalau tidak ya tinggal. Jadi cara beli. Jadi tidak punya hak untuk menawar, jadi dia membeli itu sendiri. Lalu bagaimana hukum transaksi yang semacam ini, sementara di dalam jual beli harus ada antarodin, sehingga harus ada akad, akad yang diucapkan itu untuk menunjukkan sesuatu yang ada di dalam hati. Sehingga kalau ada transaksi yang tanpa akad, yaitu tidak ada transaksi dengan lisan dengan diucapkan, maka ada bi'ul mu'atah. Walaupun dalam bi'ul mu'atah sendiri ulama berbeda pendapat, seperti dalam mazhab Imam Syafi'i kebanyakan mengatakan jalan, tapi ternyata Imam Nawawi dan yang lainnya termasuk dalam mazhab Malik menjadi boleh, boleh. Masalah jual beli yang akan tadi sebutkan akan tapi mengambil dan memberikan uang itu menunjukkan keridhaan. Jadi keridhaan cukup dengan seperti itu cukup. Dan tidak perlu kita mengambil satu madhab urusan transaksi semacam ini. Nanti malah kita kerepotan. Kita bisa mengambil madhab lain. Termasuk di dalam madhab dalam masalah transaksi yang kita bahas saat ini adalah para ulama membahas. Dan memang tidak ada dalam fikih lama. Tidak ada dalam fikih lama hal yang demikian. Transaksi pada fikih lama adalah jelas. Aku membeli, aku menjual, kamu membeli, kamu jual membeli dengan tawar menawar yang jelas. Tapi dalam kenyataannya di dalam transaksi saat ini adalah ada yang demikian itu. Memang ada kemirip-miripannya. Kemirip-miripannya seperti sekarang kita pergi ke supermarket, kita ngambil saja langsung. Kita ke kasir langsung apa. Cuman itu kan sudah ada harga barangnya. Harga. Di saat dinaikkan pun kita berhak memilih. Nah, ini sebetulnya tidak ada tawar menawar, kurang lebihnya semacam itu. Kurang lebihnya semacam ini. Hanya ini sifatnya ada betul-betul kalau listrik itu tidak bisa memilihnya ini, juga tidak bisa lari. Kalau di mana? Kalau di supermarket selagi saya tidak cocok kan cukup saya tinggalkan kan begitu. Akan bagaimana kasusnya dengan listrik ini? Sudah pedometernya sudah berjalan dan sebagainya ternyata harus dinaikkan dan seterusnya. Nih. Dalam halnya semacam ini ulama membahas bahwasanya akad itu harus diberi hukum secara syar'i agar kita tidak melanggar syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini namanya akdul aidan. Mungkin bisa kita definisi akdul aidan adalah akdul aidan adalah sebuah transaksi yang diberikan oleh salah sebelah pihak, ya, tanpa ada kesempatan bagi pihak yang kedua untuk menawarnya. Dan pihak yang kedua hanya menerimanya saja. Bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah memang al-muslimun ala syurutihim, seorang muslim itu harus dengan syarat-syaratnya. Dan syarat dalam transaksi jual beli, hal yang harus ada adalah ada keridhaan dari dua belah pihak. Lalu bagaimana mengetahui keridhaan sini? Mungkin ada orang mendumal saat listrik naik dan sebagainya. Maka nanti ada bai'ul aidan, itu ada termasuk BBM naik dan sebagainya. BBM naik, sementara kita punya kebutuhan yang mendesak dan sebagainya. Maka dalam hal ini para ulama membahas, ulama berbeda pendapat. Memang sebagian yang keras, seperti dinukil katanya dari Syekh Mustafa Zarqa dan yang lain sebagainya, mengatakan jangan, tidak boleh sama sekali. Tetapi kenyataannya orang harus melakukan ini semuanya, ditinjau dari sisi lain. Sehingga dari riwayat, kalau Al-Quran, masalah hujah-hujah dari Al-Quran, ya ayyuhallazina aufu bil uqud, ya Allah wahai orang-orang beriman, penuhilah perjanjianmu, uqud-uqudmu, perjanjianmu. Di sini kalau para ulama-ulama yang lain mengatakan bahwa akad yang sesuai dengan syarat, sesuai tidak dengan syarat, maka tidak boleh. Nah, saat ini akad ini tidak memenuhi syaratnya, syarat ada keridhaan di antara dua belah pihak. Nah, sekarang yang dibahas oleh mereka para ulama adalah ridho. Apakah ridho itu betul-betul aku ridho, atau ridho itu adalah cukup di saat saya melakukan sesuatu yang saya tidak dipaksa, cukup dianggap sebagai ridho. Nah ini, sebagai ulama ringankan bahwasanya akan dianggap sebagai sebuah keridhaan jika engkau mampu untuk meninggalkan itu semuanya. Tidak dipaksa sampai kau akan dibunuh dan seterusnya. Jika tidak kau ambil, kau akan aku bunuh, maka ini tidak ada ridho. Akan tetapi kalau masih ada kesempatan, maka dalam hal itu kesempatan untuk meninggalkannya, kesempatan untuk lari. Kalau masih ada kesempatan, artinya apa? Bagaimana ada ini bukan sesuatu yang menjadikan saya harus mati. Kalau tidak pun saya masih aman. Hanya ini, maka yang demikian ini para ulama mengatakan jika seseorang tersebut tidak diancam sampai hilangnya nyawa, atau akan diambil hartanya dan sebagainya, maka ini adalah bukan termasuk sebuah paksaan. Sehingga ridho lawannya adalah ikroh. Ridho adalah lawannya paksaan. Selagi tidak ada paksaan, berarti ini adalah termasuk ada unsur ridho di dalamnya. Nah, dalam hal ini para ulama memasukkan masalah bi'ul itaan ini adalah sebagian ulama mengatakan boleh, dan kita ngambil ini saja dengan catatan bahwasanya bagi pihak sang pengambil pembeli ini ada hak untuk memilih. Ada hak untuk memilih. Artinya jika dia tidak menghendaki, dia bisa. Artinya dia bisa meninggalkannya. Dan dia tidak usah mengambil itu. Baik. Termasuk di dalam halnya adalah listrik. Misalnya, memang susah akan tapi sebetulnya, susah memang akan tapi karena sudah dianggap sebagai kebutuhan, maka orang langsung mengambil saja, karena sudah kebutuhan. Kalau tidak, gimana kulkasku, gimana itu, dan sebagainya. Akan tapi pada dasarnya, ini tidak ada ancaman dari sana. Tidak ada ancaman bahasanya yang tidak mau ngambil listrik sini akan aku bunuh dan sebagainya. Dari sini para ulama meringankan, ini boleh saja. Adapun nanti masalah kembali mengangkat harga, ini nanti akan dibahas dalam rambu-rambu bagi orang yang ingin menjual dengan cara transaksi sebelah pihak. Dari pihak kita pembeli adalah boleh-boleh saja dan tidak ada masalah, dan ini adalah halal dan sah yang demikian ini. Karena apa? Kita butuh juga dan keridoannya. Maka mungkin masalah tidak ridho ini adalah tidak sedikit saja dia pukul rata. Memang semua orang ingin selalu belanja ada lebih murah. Akan tapi nanti ada catatan lagi. Semua orang yang melakukan transaksi dengan aqdul idhan ini, dengan sebelah pihak ini, maka harus ikut ada rambu-rambu dari pemerintah. Jika ini adalah swasta, kalau pemerintah sudah tidak boleh ngomong, pemerintah harus bicara tentang maslahatnya umat. Kalau pemerintah ada BUMN atau sebagainya, atau pokoknya segala usaha yang dimiliki oleh pemerintah, maka ini harus selalu berbicara untuk maslahatnya umat. Kalau tidak, ini adalah pemerintahnya yang salah. Dan kita menyelakukan itu semuanya dengan pasrah, pemerintah yang haram dan dosa. Sekarang digambarkan adalah swasta. Swasta melakukan transaksi yang demikian ini. Maka di sini pihak pemerintah boleh ikut campur di saat terjadi sesuatu yang membahayakan kepada pembeli. Misalnya harganya mencekik. Maka sang pemerintah berhak turun dan memberikan hukuman. Jadi disinilah. Jadi pemerintah memantau. Tidak boleh liar orang memanfaatkan. Di sana ada pembahasan lain, biarpun tidak masuk akan, tapi para ulama mengambil sebagian pemahaman dari masalah ini dimasukkan. Yang pertama, bi'ul ma'athah dimasukkan bab ini. Biarpun bukan murni bi'ul ma'athah. Bi'ul ma'athah adalah transaksi yang tanpa ada ucapannya dan pada akad. Yang kedua adalah ihtikar juga dimasukkan. Ihtikar adalah menimbun sesuatu untuk dijual kepada seseorang yang dia pasti mengambilnya, pasti butuh. Sementara bab ihtikar, ini diambil secuil pemahaman tentang ihtikar kepada pembahasan ini. Biarpun ini bukan ihtikar. Ihtikar adalah nimbun. Di dalam fikih Islami, nimbun yang diharapkan adalah nimbun sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok. Mau tidak orang kebutuhan pokok. Kemudian mengambilnya di waktu pas musim paceklik, musim susah-susahnya barang tersebut. Yang ketiga, mau dijual lebih mahal lagi. Berarti ini karena ingin mencekik umat. Maka yang demikian itu diharamkan. Tapi ini bukan masuk ihtikar juga. Bukan masuk ihtikar. Kenapa? Ini bukan kebutuhan yang mendesak bagi seorang umat. Tidak mati kalau tidak pakai ini semuanya. Baik, kesimpulannya adalah mungkin kita akan ringankan saja. Yang jelas para ulama sudah membahas, ulama menjadi dua pendapat, sebagian mengatakan tidak boleh. Ini ulama baru semua mutakhirin. Semua mengatakan tidak boleh yang demikian itu. Mereka berpegang. Lalu bagaimana urusan kita dengan listrik dan sebagainya? Bolehlah mengatakan yang dosa di sana yang menjual, karena tidak memberikan kesempatan pada beli. Tidak mungkin. Mau transaksi lagi. Transaksinya demi. Tidak mungkin yang demikian itu. Maka para ulama yang memperkenankan adalah dengan catatan di sini tidak ada namanya syair ya, tidak ada harga yang berlebihan memberatkan sama sekali. Tidak ada harga yang mencekik. Betul mencekik. Ya, satu. Satu tidak mencekik harganya. Yang kedua, ada kesempatan untuk memilih untuk meninggalkannya bagi sang pembeli. Yang ketiga harus diketahui oleh pihak berwajib. Jadi pihak berwajib nanti untuk masuk dalam hal ini untuk mengatur. Kalau ternyata harganya ketinggian, maka ada tasir. Biarpun tasir ini ulama berbeda pendapat. Di dalam keadaan semacam ini ada orang yang zalim dari pihak swasta, misalnya menjual dengan harga yang berlebihan lalu mencekik, maka ini dari pihak negara untuk mengutusinya, menyelesaikannya. Dan biaqadi menyelesaikannya dengan cara menghukum orang tersebut atau dengan cara menurunkan harga tersebut dengan paksa agar kemaslahatan tetap terjadi. Maka hal ini harus dihadirkan dalam akad ini. Dan insya Allah ini sudah ada semuanya dalam urusan bahan bakar atau listrik dan sebagainya. Harga tidak mencekik, wajar. Biarpun naik, wajar sesuai dengan kebutuhan. Kemudian setelah itu dan di saat dan keridhaan kita masih tampak, gitu. Memang kadang mendumel, hanya mahal. Seperti halnya kita mengeluh di saat harga sayur mahal kan, akan tapi pun kita tetap butuh sayur, akhirnya tetap beli dan sebagainya. Kalau dituruti orang, baginya gratis nanti ya. Jadi itu mudah. Hanya yang perlu diperhatikan adalah bagaimana jika terjadi satu pencekian harga, maka dari pihak yang berwajib harus turun dan menyelesaikannya. Dan jika transaksi yang dilakukan oleh pihak berwajib, maka kedzaliman ini diambil oleh orang, dosanya diambil oleh oleh berwajib, oleh pemerintah. Tapi jika ini swasta, maka ini harus ada kesempatan, harus ada muraqabah, harus kontrol dari pihak negara agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya dengan mengangkat harga yang mencekik. Jika harganya mencekik tadi, jadi harga tidak perlu mencekik. Kedua, harus ada kesempatan jika seandainya dia menghindar. Tidak mau pakai listrik, saya mau pakai diesel saja. Nah ya kan, saya mau pakai diesel mungkin, atau saya kembali ke zaman dulu pakai keplek saja dan sebagainya, jempor dan sebagainya. Masih ada kesempatan, tidak mati dengan itu semuanya. Maka ini termasuk akad yang diperkenankan untuk sebagian ulama, hanya untuk mereka, hanya untuk beginilah syariat Islam harus berkembang. Kalau nanti kita kalau tidak boleh, apa yang kita lakukan selama ini? Akan tapi harus dengan rabu-rabu ini menjadikan sebuah transaksi itu akan boleh dan menjadi lega kita dalam menjalankannya. Wallahu a'lam bissawab. Baik para pemirsa Al-Bajah TV, juga para pendengar setia radioku dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita bersama guru kita Al-Mukarram Buya Yahya ya. Dan di segmen berikutnya kita langsung membuka sesi tanya jawab ya. Silakan via telepon 0231-830-8929, via SMS ataupun WhatsApp 081-321-461-079, dan silakan kirimkan pertanyaannya lewat Facebook ya, Buya Yahya, www.facebook.com/buyayahya.albahja. Insyaallah program ekonomi syariah akan kembali setelah beberapa jeda berikut ini, tetap di Albahja TV dan radioku Inspirasi Spirit Hati. Baik para pemirsa Albahja TV, juga para pendengar setia radioku dimanapun Anda berada, terima kasih kami ucapkan kepada semua pemirsa ya yang masih setia dengan program ekonomi syariah. Jadi kesempatan pagi hari ini kita membahas tentang akad dengan sebelah pihak atau akdul in'an ya, akad dengan sepihak. Jadi ada 3 poin yang harus diperhatikan tentang akdul in'an. Yang pertama, harga tidak terlalu mencekik ya. Kemudian ada kesempatan bagi pembeli untuk bisa memilihnya. Dan yang ketiga, kalau lembaga tersebut lembaga swasta, jadi harus ada kontrol dari pemerintah. Baik, di kesempatan kali ini kita membuka langsung sesi tanya jawab ya. Silakan via telepon 0231-830-8929 ataupun silakan bisa menyampaikan pertanyaannya via SMS dan WhatsApp di 081-321-461-079 ataupun silakan bisa menyampaikan pertanyaannya via Facebook Buya Yahya, www.facebook.com/buyayahya.albahja. Baik, di segmen kali ini kita buka kesempatan pertama bagi penelpon. Silakan di 0231-830-8929. Baik, kali ini kita akan menyapa terlebih dahulu sahabat kita yang sudah bergabung via sosial media ya. Ada sahabat kita dari Gresik, Solihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Buya, ana ingin menanyakan tentang hukum membayar denda dari pajak kendaraan karena telat membayarnya. Telat dikarenakan kondisi keuangan yang belum ada. Ini bagaimana hukumnya denda pajak tersebut, Buya? Apalagi halal bagi si pembayar dan apakah halal bagi si pembayar dan si penanggung pajak? Bismillahirrahmanirrahim. Denda dengan uang, secara umum denda dengan uang, hukumnya mendenda, menghukum dengan uang, denda atau yang lainnya. Hukum memberikan hukuman dengan mendenda adalah haram disepakati para ulama, ijma' ulama. Jadi dari situ sudah salah. Jadi ini kita kembali kepada ulama. Saya tidak punya fatwa. Kami tidak punya fatwa. Hanya kami menukil fatwa para ulama. Bahwasanya menghukum dengan mendenda adalah haram. Bahkan unik kadang sebagian ini tempat-tempat belajar itu ada jika anak melanggar dikasih didenda, itu haram hukumnya. Karena terus amin akhdi amwalin nas bil batil, mengambil hartanya orang lain kan batil, enggak ada hak kita mengambil. Akan tapi indahnya hukuman itu dengan ta'zir. Memang ada kesalahan nukil dari madhab Imam Malik waktu kesalahan madhab pada Imam Malik tetap mengatakan haram menghukum dengan mendenda tadi. Hanya ini kesalahpahaman dalam orang menukil. Sebab kisahnya adalah misalnya ada orang menjual susu dicampur dengan air, maka di saat susu dicampur dengan air, maka di saat ketakutan oleh pemerintah marah, dihukum sama pemerintah dengan dituangkan, bukan diambil. Iya. Kalau diambil adalah haram, didenda, dipotong dari harganya adalah haram. Jadi tidak diperkenankan mendenda dengan uang apapun bentuknya, mendenda dengan menghukum dengan mendenda hukumnya adalah haram. Ya baik, ya sudah jelas ya, sahabat kita solihin di kelas kali ini kita akan menyapa terlebih dahulu sahabat kita yang sudah bergabung via telepon. Baik, ada siapakah di sana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan selawatnya bapak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dengan bapak siapa dan di mana? Hamba Allah di Cirebon. Hamba Allah di Cirebon. Kabarnya sehat ya pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah robbal alamin. Baik bapak silakan langsung pertanyaannya kepada Buya Yahya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Kami, saya tukang mebel atau lebih persisnya tukang kusen. Satu hari saya dapat pesanan untuk pembikinan kusen untuk sebuah gereja. Nah, itu hukumnya gimana Bu ya? Apakah kita dilanjut untuk pengerjaannya atau kita harus menolak Bu ya? Terima kasih, itu aja. Iya. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hamba Allah di Cirebon. Baik, tadi kita selanjutkan tadi yang pertama tadi masalah apa tadi? Masalah tentang mendenda atau pajak Bu ya. Jadi denda hanya begini, jika ternyata dalam sebuah negara berlaku denda mendenda, maka mau tidak mau Anda harus ikut. Kalau tidak Anda tidak, Anda akan lebih besar lagi di denda. Ya. Maksudnya yang harus kita katakan, jangan Anda melakukan. Kalau Anda melakukan adalah haram. Jangan mendenda orang. Termasuk mohon maaf ada sebagian karena lembaga pendidikan agama jika anaknya santrinya terlambat datang itu lalu dihukum dengan denda. Ini adalah pelanggaran, tidak diperkenankan. Dan ini bukan omongan kami, bukan bahas para ulama. Karena dinukil dari ulama-ulama misalnya itu salah paham dan nukil madzhab Imam Malik dan jelaskan para ulama. Ini bukan omongan kami kan, sebab ada sebagian tempat mungkin telah melakukan itu semuanya, lalu membela kebatilan. Tidak perlu dibela kebatilan, cukup mengatakan. Denda yang lain bisa bermacam-macam, apakah di penjara atau di coba ini termasuk SIM. Kalau SIM kan ditilang, diminta duit ya. Yeah. Coba seandainya lho, indahnya syariat Islam, kalau seandainya siapapun yang tidak punya SIM, kemudian ketangkep polisi di penjara 3 hari, insya Allah tidak ada yang berani keluar kecuali harus punya SIM. Ya, karena apa? Karena kalau pakai duit nanti ingin bayar dan sebagainya dan tidak tertib nanti pada akhirnya orang ini adalah masalah seperti ya. Kemudian masalah yang kedua adalah kita tidak diperkenankan memberikan pertolongan untuk sesuatu yang jelas-jelas untuk kemaksiatan. Kalau saya menjual batu merah kepada Anda seorang Nasrani, kepada siapapun orang Nasrani adalah diperkenankan. Jika digunakan untuk macam-macam, bisa dibangun untuk rumah dan sebagainya. Akan tapi jika saya harus menjual sesuatu yang jelas ini adalah untuk bermaksiat, maka saya termasuk menolong dalam keharaman. Itu saja kaidahnya. Dan rezeki Allah sangat luas. Ya, hendaknya kita harus yakin bahwasanya Allah tidak akan mengurangi rezeki hambanya. Semuanya sudah dijatah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jika apa yang kita lakukan itu adalah membantu, kita tahu bahwasanya itu adalah untuk maksiat, maka hukum transaksi kita adalah haram. Sama menjual senjata kepada orang yang akan membunuh ya, menjual baju apa, menjual kasur untuk berzina, sudah tahu untuk apa ini, untuk sebuah berzinaan. Misalnya kalau hotel belum tentu untuk zina ya kan, yeah. Kalau hotel belum tentu untuk zina. Akan tapi kalau sudah kasur, seorang mau naudzubillah, seorang pelacur misalnya, memang kasurnya untuk, memang kasur untuk apa ini? Kasur untuk sebuah tempat prostitusi, tempat pelacuran. Jelas untuk apa kalau bukan untuk sih? Haram saya membantunya. Seperti itu kaidahnya. Nah, jadi selagi kita pasti itu adalah untuk maksiat. Dan maksiat yang paling besar adalah untuk menyekutukan Allah Subhanahu, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih ya. Kemudian langsung saja kita menyapa sahabatnya yang sudah bergabung via telepon. Ada siapakah di sana? Halo, assalamualaikum. Baik, kita sapa kembali. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, mohon maaf ya, nampaknya ada sedikit gangguan teknis, ada gangguan sinyal. Silakan bisa dicoba kembali di 0231830 8929. Baik, kali ini kita akan kembali membacakan pertanyaan yang sudah masuk via WhatsApp ya. Ada sahabat kita Novianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Buya, bagaimana hukum gadai dengan menjaminkan sepeda motor sedangkan motornya dipakai yang punya uang untuk digunakan kegiatan sehari-hari? Nah, apakah ini termasuk riba, Buya? Karena ada tambahan manfaat. Sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Hukum menggadaikan itu adalah syar'i untuk menjaga hak miliknya yang punya uang. Ya. Jadi kalau saya meminjamkan uang kepada Anda, maka saya berhak untuk minta gadai, minta jaminan. Karena apa? Ya. Barangkali suatu ketika tidak bisa membayar, maka uang saya tidak hilang ya, dengan cara barang jaminan tersebut. Baik. Adapun jika jaminannya itu adalah dipakai oleh orang yang meminjamkan uang, maka itu hakikat riba dan tidak diperkenankan. Sudah kita bahas. Tapi jika jaminan itu digunakan oleh yang meminjam uang, ya, maka diperkenankan dengan dua syarat. Yang pertama adalah dengan izin dari yang mempunyai, yang meminjamkan uang. Kedua adalah nilainya tidak jatuh. Ya. Nah, jadi kalau bagi yang meminjamkan uang sama sekali tidak boleh pakai. Dan hukumnya adalah riba. Iya, baik. Sudah sangat jelas ya. Kali ini kita kembali riba dan haram. Riba dan haram, baik. Kali ini kita akan kembali menyapa sahabat yang sudah bergabung via telepon ya. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan pasukannya Bapak. Iya, Bapak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik. Iya, dengan Bapak siapa dan di mana? Dengan Ibu Abbas di Majalengka. Dengan Ibu Abbas di Majalengka. Gimana kabarnya Bapak Ibu Abbas, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, silakan Bapak Ibnu Abbas pertanyaannya kepada guru kita Buya Yahya. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Maaf ini mungkin di luar tema. Bagaimana hukumnya orang yang memungut jamur di kebun orang, bahkan saking banyaknya bisa menjual kepada orang lain, baik di mau kebun. Mungut apa, jamur? Jamur, jamur di kebun itu seperti di Majang ini banyak jamur lajan banyak. Sampai-sampai bisa menjual ke orang lain atau ke pasar. Padahal itu hasil dari kebun orang yang tidak ditanam, jadi dengan sendirinya. Terima kasih Buya atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Abbas di Majalengka. Baik, tadi sebelumnya masalah apa tadi? Sebelumnya tentang masalah ini Buya, gadai. Okay. Gadai motor. Ya. Gadai. Nah, jadi seperti itu ya, bagi siapapun yang meminjamkan uang tidak diperkenankan menggunakan barang jaminan tersebut. Itu Islam itu indah. Nah, ini yang pinjam duit tambah terjepit nih, motornya dipakai lagi, iya. Dia tidak bisa kerja, malah sama yang anu. Ini termasuk terjadi adalah sawah, naudzubillah. Banyak orang, saya meminjamkan duit kepada Anda 20 juta. Kemudian setelah itu apa? Jaminannya adalah sawah. Sawahnya saya menggarap. Kan enak benar. Ya. Kalau menggarap, hitung-hitungan nanti. Harus. Hitungannya kayak sewa. Dipotong daripada uang pinjaman tadi. Kalau tidak, hukumnya haram. Maka ini indah. Ini bukan sesuatu yang menyulitkan. Justru ini loh untuk menjaga dua belah pihak. Ya. Sebab akad meminjamkan itu memang asal dasarnya adalah untuk menolong. Jangan menjadikan ini kesempatan untuk mencekik orang. Tidak boleh kesempatan dari kesempitan adalah haram. Jadi kita memberikan pertolongan, memberikan pertolongan. Jangan sampai dibuka celah ini. Islam menutup celah untuk mencekik orang. Sebab kalau orang butuh anak sakit, semuanya bisa melakukan apa saja. Sampai sekarang riba pun mau kan? Iya. Riba pun mau. Aduh, Masya Allah. Kadang unik. Bahkan riba-riba yang berat ini, duit belum dipakai sudah ditagih. Yang bank detail itu, istilahnya yang kecil sedikit. Iya. Renten itu. Lihat ini karena orang yang butuh sudah buta. Maka jangan dibuka celah ini. Islam indah ini. Tidak boleh pakai, selesai. Dan jangan dibahas. Nah, gitu. Jadi orang yang minjamkan duit tidak boleh menggunakannya. Orang minjamkan duit tidak boleh menggunakan barang jaminan. Kenapa? Itu adalah mencekik dia. Dan akhirnya terpaksa, ngizini terpaksa, enggak enak kalau tidak ngizini. Tapi bagi yang meminjam uang, boleh menggunakannya dengan dua syarat. Izin, yang pertama, dari yang meminjamkan duit. Biarpun miliknya sendiri harus izin. Kenapa? Karena sudah jadikan jaminan. Kedua adalah barangnya tidak jatuh harganya, sehingga sampai menjadi tidak bisa untuk bayar utang. Ada pun yang ditanyakan, jamur tumbuh di rumahnya orang. Ya, bukan milik Anda. Ngapain Anda? Oh, diambil saja tidak boleh, apalagi dijual. Walaupun itu tumbuh sendiri. Bu. Tumbuh sendiri bukan lahanmu kok. Nanti setiap tumbuh sendiri, diambil enak benar. Tidak bisa begitu, dong. Miliknya orang. Kalau Anda butuh, izin. Tidak izin, dong. Ya. Kecuali ada namanya liba ridho, orang sudah pasti ridho karena dia tidak membutuhkannya. Ya kan? Ya. Nah, berarti pun demikian tetap harus izin jika kelihatannya besar, banyak, dan sebagainya. Jadi, jangan setiap sesuatu tumbuh sendiri lalu. Tumbuh sendiri di lahanmu, oke. Tapi kalau lahannya orang, banyak pohon-pohon yang tumbuh sendiri. Ya kan? Ikan-ikan masuk kolam-kolam sendiri. Wah, oh, kamu kan ikan, enggak pernah nanam kan kamu. Biar saya panen, ya enggak bisa dong. Biasanya tidak tumbuh sendiri-sendiri juga tidak diperkenankan. Biar pun tumbuh sendiri. Semuanya tumbuh sayur, tumbuh ini dan sebagainya. Saya tidak boleh mengambilnya. Dan haram mengambilnya. Nah, baik, itu saja. Jadi tidak boleh. Jangan dibuka. Enggak ini. Biarpun tumbuh sendiri jamur, saya tidak menanam. Selagi di lahannya orang adalah bukan milikmu. Tapi milik yang punya lah. Lahan. Termasuk ada emas, ada ini. Milik yang punya lahan. Bukan milikmu. Jangan beralasan. Oh, kamu tidak pernah nyimpan emas di situ kok. Biar saya ambil. Baru kerasa kalau emasnya. Kalau jamur, jamur salah. Tidak kerasa. Tapi tetap tidak boleh. Kalau kecuali nanti nilainya kecil dan yakin ridho, yakin ridho. Misalnya sering kita lihat hangus, busuk, kita ambil. Tapi tetap kalau banyak harus minta izin dong. Kalau tidak minta izin hukumnya adalah haram. Biarpun sedikit kalau orang yang punya itu yakin tidak ridho, haram. Tapi kalau yakin ridho baru. Nah kalau lebar ridho itu adalah, ya bisa dulu lah. Kalau sudah satu karung jamur ya, coba tahu lah harganya, enggak ridho nanti bisa-bisa. Iya. Kalau makanya harus izin. Baik, terima kasih ya. Itu jawabannya Bapak Ibnu Abbas di Majalengka. Silakan yang pengen telepon 0231-830-8929. Kali ini kita kembali menyapa sahabat kita yang sudah bergabung via sosial media ya. Ada sahabat kita Ali di Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baik, akhir-akhir ini muncul aturan untuk melarang pegawai negeri sipil atau PNS Bu ya untuk berwirausaha atau berbisnis. Tentunya hal ini sedikit mengganggu pikiran bagi sebagian PNS, apalagi mereka PNS yang berpenghasilan rendah dan sangat timpang dengan kebutuhan keluarga mereka. Aturan ini sebenarnya telah lama dibukukan Bu ya, akan tetapi akhir-akhir ini wacana tersebut kembali dimunculkan sebagai respon terhadap pemberantasan korupsi dan produktivitas kerja di kalangan PNS yang dinilai kurang. Nah, menurut pandangan syariat, ini bagaimana status penghasilan PNS yang berwirausaha, apakah itu halal ataupun ataukah haram? PNS yang wirausaha, semua bukan PNS saja, semua yang bekerja tambahan bersamaan jam yang dia ada kesepakatan, maka hukumnya haram. Lalu bagaimana jam kerja, waktu jam kerja dia bisnis di luar, haram, tidak diperkenankan. Mengambil harta, memanggil jam, tidak usah urusan dengan negara. Anda saja sudah, tidak usah repot. Anda yang berusaha, Anda yang PNS, ya berwirausaha. Anda PNS yang berusaha. Saya tanya, Anda sebagai PNS, wirausaha. Baik, di dalam usaha Anda punya karyawan. Ya kan? Iya. Karyawan kerja mulai jam 8 sampai jam 4 sore. Tiba-tiba karyawan Anda itu keluar beberapa jam kerja. Anda marah atau tidak? Marah. Marah, sama sudah. Kenapa harus terapkan ini repot? Jadi dalam PNS itu ada jam kerjanya supaya orang tidak korupsi waktu. Korupsi tidak hanya dari korupsi waktu. Ini perlu disiplinan. Harus dipatuhi dong. Ya kan? Ya ini. Kalau masalah penghasilan rendah, ada berhak milih untuk cari kerjaan lain keluar dari PNS. Ya kan? Ya, supaya kan ya. Jadi, tidak bisa. Kecurangan jangan dibuka. Tidak boleh. Kalau Anda, kecuali usahanya adalah tidak mengganggu. Misalnya di luar jamnya. Pun demikian, tetap harus maksimal di dalam ikatan kerja yang sudah dijalin. Tidak boleh seenaknya. Ya, seperti itulah. Jadi kita itu sebenarnya Islam itu mengajari bagaimana kita jujur. Bagaimana itu PNS tidak pernah ngantor dan sebagainya, bisnisnya di mana-mana. Nah, ayo tinggalkan usahanya. Apa? Kerjaan wajibnya. Jangankan ke usaha, baca Quran pun tidak boleh kalau Anda hari kerja. Misalnya kerja di contoh aja apa? Kantor pos. Orang pada ngantri mau nyetempel ini. Tentunya dia masih baca Quran satu juz. Haram bacaannya. Apalagi sholat duha di masjid berjam-jam. Gak boleh. Anda kerja-kerja. Ibadahmu adalah kerja. Islam itu ngajari yang jujur benar. Ada pun ibadahmu bisa dikandungan pikir sambil bekerja. Dan baca Al-Quran. Di bulan Ramadan nih, PNS, dipikir ibadah. Di bulan Ramadan saya akan menghatamkan Quran setiap hari dan sebagainya. Sehingga waktu kerja dia baca Al-Quran. Sehingga orang pada ngantri nunggu. Haram hukumnya. Biarpun dia katanya ibadah. Ibadah yang haram itu. Baik. Baik. Para pemirsa Al-Bajar TV, juga para pendengar setia radioku dimanapun Anda berada. Kali ini kita kembali menyapa sahabat yang sudah bergabung via sosial media ya. Ada Septiana di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, katanya Anda mau bertanya, bagaimana hukumnya membuat arisan peralatan rumah tangga di mana saya sebagai pembuat arisan yang menyediakan barang tersebut? Contohnya seperti arisan panci, Bu ya. Panci tersebut harga jualnya 500.000. Nah, jadi kami membuat arisan 5 orang, 5 bulan, tiap bulan membayar arisan 100.000. Membayar arisan 100.000. Silakan, Bu. Boleh-boleh saja, karena arisan itu tidak hanya tolong-menolong. Tentunya tidak ada yang menjual arisan. Menjual arisan belum waktunya lalu dijual, kemudian nilainya dikurangi. Nah, ini yang tidak diperkenankan. Arisan adalah tolong-menolong. Jadi arisan itu miniaturnya adalah kami berlima ingin membelikan panci. Semuanya. Jadi kita berlima ingin beli panci. Cuma tidak bisa kalau membelikan semuanya, ya kan? Sebelum belum punya duit. Tapi saya akan menabung. Siapa yang paling butuh pertama si A. Jadi saya nabung berlima, saya ngumpulin berlima, membelikan untuk si A. Berikutnya si B. Tapi ini adalah tabarruk semuanya. Ada indah. Dan itu diperkenankan. Ya? Jadi tidak ada masalah arisan yang semacam itu. Wallahualam. Baik. Para pemirsa Al-Bajar TV, juga para pendengar setia radioku dimanapun berada, di segmen berikutnya kita kembali membuka sesi tanya jawab ya. Silakan sahabat 0231-830-8929 untuk via telepon, untuk SMS dan WhatsApp 081-321-461-079. Ataupun silakan pertanyaan Anda bisa disampaikan lewat Facebook ya, Buya Yahya, www.facebook.com/buyayahya.albahja. Insyaallah program ekonomi syariah akan kembali setelah beberapa jeda berikut ini. Tetap di Al-Bahjah TV dan radioku inspirasi spirit hati. Baik para pemirsa Al-Bahjah TV, juga para pendengar setia radioku dimanapun Anda berada, masih dalam program ekonomi syariah ya di kesempatan pagi hari ini. Kali ini kita langsung saja menyapa pemirsa yang sudah bergabung via telepon. Ada siapakah di sana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, passwordnya Bapak? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dengan Bapak siapa dan di mana? Hamba Allah dari Cirebon. Hamba Allah dari Cirebon. Gimana kabarnya, sehat ya Bapak ya? Sehat Pak. Saya mau tanya Pak ya. Alhamdulillah. Saya kan yakin sekali sama Al-Qur'an dan Sunnah. Terus saya diragu-ragukan begini. Agama yang pertama itu Yahudi, kitab Taurat. Kan saya sudah tahu Taurat, protokol sama kitab Talmud. Saya sudah buka seluruh internet. Katanya seluruh isi Al-Quran godaannya tuh ada di kitab Tauratnya Yahudi ini. Jadi saya ragu Pak, bener enggak ini? Saya mau tanya sama Bapak, bener enggak sih isi Al-Quran ada semua di Taurat? Di ragu-ragukannya begitu. Cuma saya buka di internet, di mana-mana di pengajian, bahwa kitabnya Yahudi itu tanah atau Taurat atau perjanjian lama yang dipakai oleh Kristen, terus Talmud, terus protokol yang 24 itu yang oleh Naji di Brantas itu. Nah, saya mau tanya itu Pak, apa benar itu? Jadi ragu-ragu Pak, saya benar. Ya baik. Assalamualaikum Pak ya. Baik, terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Cirebon. Insya Allah, subhanallah. Ini pertanyaan bagusnya, dan memang bertanya pada tempatnya. Sebab kalau beliau ini salah bertanya, bisa bermasalah. Sebab ada sekarang, ada upaya untuk menyamakan agama. Sehingga agama dianggap semuanya benar, sehingga orang tidak punya pendirian dengan agama Islam itu sendiri. Yang Anda sampaikan adalah benar dalam satu sisi dan salah satu sisi. Agama Nabi Musa dengan kitab Tauratnya tidak bertentangan dengan agama Islam. Agama Nabi Isa dengan Injilnya tidak bertentangan dengan Islam. Yaitu mengajarkan akidah yang sama, tauhid. Jadi masalah keimanan yang dibawa oleh Sayyidina Musa alaihissalam dengan kitab Tauratnya sama dengan kita. Dan juga akidah Sayyidina Isa alaihissalam dengan Injilnya sama dengan akidah kita. Permasalahannya bukan masalah kesamaan ini, saudara yang dimuliakan oleh Allah. Permasalahannya adalah mereka itu sudah merubah Injil dan Tauratnya. sehingga sifat-sifat Nabi Muhammad yang ada dalam kitab Injil dihapus. Dan itu bisa dibuktikan bahwasanya Injil mereka sendiri berbeda-beda. Injil mereka sudah berbeda-beda, jadi naskah yang dirubah-rubah. Dan yang dijaga hanya Al-Quran saja. Belum lagi dari terjemahan ke terjemahan saja adalah berbeda. Misalnya terjemahan antara Nabi Isa itu dilahirkan atau diciptakan, itu kan berbeda antara dilahirkan dengan si, antara Mas Lemboran atau istilah diciptakan sama dilahirkan misalnya. Kemudian banyak lagi. Jadi permasalahannya adalah bukan yang Anda tanyakan, yang Anda sampaikan adalah benar bahwasanya Injilnya Nabi Isa adalah sama dengan ajaran Islam. Tauratnya Nabi Isa, Musa adalah sama dengan Islam. Sekarang jadi masalah Injil itu bertentangan. Injil yang sekarang ini. Apa yang sering dengan Injil sinoptik dan sebagainya, kemudian lagi Anda Barnabas dan sebagainya. Ternyata situ ada ditemukan Injil-Injil yang sangat berbeda, termasuk diantaranya masih mengisyaratkan adanya Nabi akhir zaman. Bahkan kita harus yakini bahwasanya agama Islam itu lebih mengagungkan Sayyidina Isa alaihissalam dan mengagungkan Sayyidina Musa daripada agama Yahudi dan agama Nasrani. Agama ini harus kalau Anda paham. Jadi kalau berguru Anda bagus bertanya langsung ke sini. Kalau berguru tidak dengan internet. Kami juga ada kok, kita Perjanjian Baru juga ada. Kita ada buku-buku seperti itu ada. Dan kita hanya sekedar untuk tahu saja, akan tetapi ketahuilah bahwasanya berguru harus dengan tangan seorang guru. Dan orang Yahudi dan Nasrani sudah biasa merubah dari dulu. Merubah ayat dan dijelaskan oleh Al-Qur'an mereka dirubah. Kalau Anda ingin membuktikan, tidak usah. Kalau Anda ingin membuktikan, ambil naskah dari mereka. Tanyakan kepada ahlinya tentang masalah-masalah kristologi dan yang lainnya. Jadi pertanyaannya adalah, yang ditanyakan adalah, yang disampaikan benar satu sisi. Bahwasanya Injil, tapi harus tambahnya, Injilnya Sayyidina Isa. Tauratnya Sayyidina Musa sama dengan tidak bertentangan dengan isi Al-Quran. Tapi Al-Quran datang lebih menyempurnakannya. Artinya apa? Yang ada di dalam Injil ada di dalam Al-Quran. Yang ada di dalam Taurat ada di dalam Al-Quran. Artinya kalau ada orang membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, telah mengamalkan Injil yang benar dan mengamalkan Taurat yang benar. Artinya apa? Sudah tidak butuh lagi dengan Taurat sama Injil. Karena apa? Nabi Muhammad adalah pemungkas, penutup. Dan Nabi Muhammad membawa agama sempurna. Jadi semua ajaran yang dibawa oleh Nabi-Nabi ini disimpulkan dalam ajaran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas pertanyaannya dan insyaallah kami undang Anda untuk lebih maksimal lagi tentang meyakini itu. Ada di majelis kami nanti dan boleh tanya langsung. Dan memang ada upaya propaganda yang mengatakan Yahudi kan disebutkan dalam Al-Quran, Nasrani dalam Al-Quran, Injil, Taurat. Kenapa kok kamu mengingkarinya? Berarti kamu mengingkari Al-Quran. Ini kan bahasa provokasi sebagian orang. Untung Anda bertanya ke sini. Kalau Anda bertanya kepada orang-orang yang ngaco itu, bisa bermasalah. Sekarang Anda diangkat milah Ibrahim dan sebagainya. Ingin menurunkan bahasanya. Ini kan semua ada satu rumpun. Itu ada Nabi agama Yahudi, Nasrani, Islam kan semuanya keturunan Nabi Ibrahim. Kenapa kita bermusuhan? Loh, bukan kita yang memusuhi mereka. Agar mereka telah membuat perubahan. Di antaranya mereka tidak mau mengakui Nabi Muhammad padahal ada di kitab suci mereka yang sudah dirubah itu. Baik. Terima kasih banyak ya hamba Allah yang ada di Cirebon yang sudah menanyakan kepada kami. Silakan mengikuti beberapa majlis Al-Bahjah, sahabat. Insya Allah nanti pengumumannya di akhir acara ini. Kemudian kali ini kita akan langsung menyapa sahabat yang sudah bergabung via sosial media ya. Ada Jufri di Qatar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Qatar? Di Qatar. Baik. Lewat sosial media, Bu ya. Saya berencana memulai bisnis ya. Bisnisnya ini berupa tas wanita, kemudian dompet dan jam tangan, Bu ya. Dengan menunjukkan katalog atau link website pemilik barang dan memberikan diskon 10% dari harga yang tertera kepada calon pembeli. Nah, saya belum memiliki benda-benda tersebut, Bu ya. Namun, sebelumnya si pemilik barang menyatakan akan memberikan diskon sebesar 20% kepada saya. Sehingga keuntungan yang saya peroleh dari hasil penjualan tersebut adalah 10%. Apakah metode bisnis semacam ini halal? Dan sebagai informasi, saya ini berdomisili di Qatar. Apabila saya menjual di sini dalam Qatar Riyal, sementara kurs antara rupiah, dolar, dan rial ini tidak stabil. Bagaimana saya harus menentukan kurs yang tepat dan halal untuk saya? Boleh jual beli dengan online itu saat ini lagi ngetren. Dan Islam itu membuat rambu-rambu tentang aturan dalam jual beli ini adalah untuk menjaga dua belah pihak. Kita tidak boleh menjual atau membeli, kita tidak boleh membeli sesuatu kecuali sesuatu sudah kita ketahui barangnya, kita lihat dan seterusnya. Sementara kalau jual beli online tidak bisa itu semuanya. Dalam mazhab Imam Syafi'i, jual beli online hanya melihat gambar di internet tidak sah. Tapi dalam mazhab Imam Malik, Anda boleh ikuti mazhab Imam Malik atau mazhab Imam Abu Hanifah. cukup dengan berikan gambarnya ini, harganya semacam ini, lalu sang pembeli cocok, diperkenankan. Tapi dengan catatan, di saat barang sudah dilihat oleh sang pembeli, ada khiyar untuk membatalkan dan untuk melanjutkan. Ini harus ada di situ. Karena untuk menjaga, jangan sampai tertolimi. Alangkah banyak yang sudah tertipu, gambarnya bagus, tapi yang setelah dikirim jelek. Banyak ini. Yang salah adalah kamu sendiri, karena basalah dengan cara berjual beli semacam ini. Adapun Anda untuk, mungkin bisa basalahin, Anda menjadi market saja untuk menjual beli itu semuanya, hanya Anda perlu menerapkan syariat. Ada masalah keuntungan yang Anda ambil, boleh dijanjikan oleh pihak produsen, Anda akan beri 10%, adalah boleh-boleh saja. Dan barangnya barang halal, tas boleh, dompet adalah boleh, dan sebagainya. Jam itu kan ada, boleh. Kemudian cara transaksi Anda adalah Anda mencari penjual. Berarti sebenarnya Anda mendapatkan fee, bukan Anda sebagai seorang yang transaksi. Berarti Anda menjembatani antara yang pertama, penjual dengan pembeli. Anda bukan penjual yang sesungguhnya. Iya. Jadi Anda menawarkan barangnya ini, baru Anda ngambil, Anda menawarkan kepada pembeli di Indonesia, kemudian setelah pembeli di Indonesia, oke, setuju, lalu Anda mengambil barang dari pihak produsen, lalu Anda kirim ke Indonesia, lalu Anda kirimkan. Anda mendapatkan fee tadi, boleh. Kemudian masalah kurs berbeda, Anda harus mengambil salah satu. Jadikan real sana, atau jadikan rupiah, salah satu. Supaya ada kesepakatan. Kalau tidak, tidak diperkenankan karena terjadi perselisihan, maka menjadi haram hukumnya. Jadi rupiah sekaligus, 1 juta atau berapa? Harus ada, Anda pastikan satu. Pakai dolar Amerika sekalipun tidak ada masalah. Intinya harus salah satu, ada kesepakatan di sini, sehingga nanti tidak terjadi perselisihan. Kemudian yang harus kita ketahui adalah pasalnya, harus ada khiyar, harus ada hak pilih bagi sang pembeli, di saat menemukan barang yang tidak cocok, maka dia boleh mengembalikannya. Ada pun masalah urusan-urusan yang lainnya, misal biaya transportasi dan sebagainya, bisa Anda tumpangkan dalam harga itu sendiri, sebagai untuk mengantisipasi kerugian Anda di saat barang harus dikembalikan. Allah alam bisawab. Baik, sahabatku dimanapun Anda berada, dan para pemirsa Al-Bajah TV dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran kita di kesempatan pagi hari ini bersama guru kita Al-Mukarram Buya Yahya dalam program Ekonomi Syariah. Tentunya setelah beberapa jeda berikut ini. Jadi tetap di Al-Bajah TV juga, radioku inspirasi spirit hati. Pemirsa Al-Bajah TV juga, para pendengar setia radioku dimanapun Anda berada, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sahabatku dimanapun Anda berada, kita masih dalam program Ekonomi Syariah ya di kesempatan pagi hari ini, dan kami juga masih membuka sesi tanya jawab. Jadi silakan bagi para pemirsa yang ada di rumah yang pengen menyampaikan pertanyaan via telepon 0231830 8929, ataupun silakan menyampaikan pertanyaan via SMS dan WhatsApp ya 081321461079, atau juga yang sedang berselancar di dunia maya, silakan maksimalkan Facebook kami Buya Yahya di www.facebook.com/buyayahya.albahja. Baik, di segmen ini kali ini kita akan langsung membacakan pertanyaan yang sudah masuk via SMS ya. Ada sahabat kita di 081324384 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Begini Buya, katanya minta penjelasan cara yang benar untuk membeli rumah melalui KPR syariah, Buya. Dan lebih utama mana cara itu dengan meminjam uang di bank syariah untuk membeli rumah. Terima kasih Buya. Wassalamualaikum. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau beli di KPR, asalkan KPR syariat. Iya. Yeah. Karena sebenarnya dari pihak pengembang itu telah jadi dari KPR syariat itu intinya begini, saya ingin membeli rumah, tapi rumah itu sudah dikemas dengan syar'i. Pihak pengembang tidak punya duit barangkali, sehingga pengembang harus melibatkan dari pihak perbankan. Pihak perbankan membiayai. Misalnya tanah rumah itu harganya 100 juta, dari pihak perbankan dibiayai. Kemudian setelah itu oleh pihak perbankan dijual lebih tinggi dari itu. Atau dari pihak perbankan bekerja sama dengan pengembang untuk bagi hasil. Mungkin saja itu semuanya. Yang jelas kita tidak dimasukkan dalam dunia riba. Jadi waktu kita mencicil adalah mencicil murni kepada bank tersebut, kepada bank atau kepada pengembang tersebut. Jadi ada dua model ya. Jadi pihak pengembang itu nanti bisa saja meminjam atau bekerja sama dengan pihak perbankan. Ini tidak tahu transaksinya seperti apa, harus benar itu. Urusan dengan bank syariat. Jadi bank syariat bisa saja memberikan modal untuk kerjasama, jadi bagi hasil. Adapun dari pihak pengembang menjual kepada kita suka-suka, itu hak miliknya dia. Jadi dia bisa kreditnya sah. Dan ini mudah sama. Jadi kemudian atau dari pihak biasanya dari pihak pengembang melibatkan dari dunia perbankan, ya. Tapi perbankan yang syariah, ya kan? Sama. Kalau dalam dunia syariah dibiayai pihak pengembang ya untuk bagi hasil tadi, dan bagi hasilnya syar'i. Maka ini boleh diperkenankan yang demikian. Yang jadi masalah adalah saat Anda dimasukkan dalam dunia konvensional. Dunia konvensional, Anda harus memberikan dari pihak pengembang itu pinjam, dan pinjamnya adalah ada riba. Kemudian setelah dia dapat pinjaman yang ada ribanya, membangun rumah dijual kepada Anda. Kemudian Anda ternyata harus menambah membayar separuh untuk memberikan keuntungan bagi pengembang, yang satu adalah untuk bank. Jadi orang yang paling bodoh saat itu. Kenapa? Dia ambil dua. Belum lagi dirugikan urusan akhirat nanti. Karena kita melakukan sesuatu yang haram. Jadi pihak pengembang bisa melakukan syar'i ini semuanya. Dan mudah insya Allah. Tidak ada masalah. Kemudian mana yang lebih untung? Atau pinjam. Pinjam pun Anda harus jelas pinjamnya seperti apa. Nah, ini kalau pinjam. Kalau Anda pinjam, biasanya pinjamnya begini. Ada Anda ingin beli satu rumah. Apa? Anda pinjamnya harus ada transaksinya, tidak pinjam sebetulnya. Anda mempunyai gambaran untuk membuat rumah seperti apa. Ada biasa aset plan-nya, pembangun apa, kemudian RAP-nya semuanya. Setelah itu diajukan kepada pihak perbankan syariah. Dari bank syariah menilai bahasanya, oh pembiayaan dari awal akhir berapa? 150 juta. Lalu dari pihak perbankan mengeluarkan 150 juta untuk bangun rumah. Bukan milik rumah Anda, bukan rumah. Tapi sudah ada kesepakatan. Dari pihak perbankan menjadikan Anda wakil atau siapapun untuk mengontrol rumah sampai aja. Jadi setelah jadi, serahkan kunci kepada Anda. Anda membeli kepada pihak perbankan dengan harga 200 juta. Transaksi semacam itu. Kalau tidak ada transaksi, nanti buat riba. Permasalahannya adalah, mohon maaf, sebagian daripada pegawai yang bekerja di bank syariah, karena dia adalah alumni konvensional, lidahnya malas untuk menjelaskannya, mereka menjadi seorang riba. Pinjam 150 juta, menjadi 200 juta. Bukan begitu, ada aturannya, transaksinya. Jadi, mana yang Anda pilih, boleh dua-duanya, asalkan benar Anda dalam transaksi tadi. Apakah Anda menghubungi bank untuk membuatkan dulu, baru Anda beli, menyicil kepada mereka, bank, boleh. Atau Anda langsung ke pengembang yang dengan syar'i tadi. Kalau tidak syar'i, jangan. Rumah Anda adalah untuk sholat, rumah Anda ibadah, rumah Anda untuk besar di anak-anak Anda. Adapun yang lalu biar berlalu, yang sudah terlanjur, Allah Maha Pengampun. Tapi yang masa depan, tidak boleh. Takutlah kepada Allah. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, dari sahabat kita yang bergabung via SMS. Kali ini kita juga kembali mengundang semua sahabat, silakan ya, yang pengen menyampaikan pertanyaan via telepon 0231-830-8929. Kemudian kali ini kita akan langsung membacakan pertanyaan yang sudah masuk via SMS ya, 082-325-sekian-sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sahabat kita menanyakan, katanya sebagai penjahit yang apabila menerima order, kami ini diberi uang DP Bu ya. Apakah boleh kami menggunakan uang tersebut untuk keperluan yang lain dulu? Atau apabila mau memakai uang itu harus minta ridho dulu dari orang yang memberi DP. Misalnya, kami gunakan untuk membekali putra-putri kami yang di pesantren. Nah, terima kasih Bu ya atas penjelasannya. Baik, uang DP adalah uang pembayaran yang didahulukan. Seperti halnya ada uang pembayaran yang ditunda. Saya bayar dulu, barangnya nanti tidak ada masalah. Sudah diizinkan, Anda bisa menggunakannya. Dengan catatan, apa yang sudah Anda janjikan untuk Anda penuhi kepada mereka, untuk Anda berikan kepada mereka, harus Anda penuhi. Jadi boleh, DP adalah bagian daripada harga. Jika Anda ternyata nanti batal, Anda harus mengembalikan utuh. Jika ternyata nanti berjalan, itu termasuk bagian daripada harga. Anda boleh menggunakannya. Boleh menggunakan untuk apa saja. Karena mungkin barangnya sudah ada. Anda tidak perlu menggunakan uang itu untuk beli barang bahan. Anda penjahit kan, bahan sudah ada mungkin. Anda akan menjual bahannya tersebut dan Anda jahit. Jadi uang itu adalah milik Anda, diberikan kepada Anda bagian daripada harga yang didahulukan. Jadi mendahulukan harga, barangnya nanti. Ada mendahulukan barang, harganya nanti kan ada ya. Yeah. Kalau jual beli semacam itu, boleh asalkan bukan emas dan perak. Itu saja, Allah alam bisawab. Baik, sudah sangat jelas sekali ya, sahabat kita yang sudah bergabung via SMS. Dan sahabatku dimanapun Anda berada, kali ini waktunya kita akan mendengarkan kesimpulan dari pemaparan guru kita, Al-Mukarram Buya Yahya, dari awal sampai akhir, yaitu tentang Akdul In'an, ya, atau akad yang sepihak. Baik, silakan Bu. Baik, dalam intinya bahwasanya apa yang dihadirkan oleh Islam itu adalah jangan zalim kepada sesama. Maka dalam masalah Akdul In'an sendiri, ternyata ada rambu-rambu agar tidak berbuat zalim. Selagi tidak masuk kepada bab kezaliman, maka menjadi diperkenankan. Dan dalam transaksi adalah luas, bebas. Ada kemudahan, keluasan. Selagi tidak ada pengharaman secara khusus bentuk itu, maka masuk bab yang mubah, kecuali masuk bab yang merugikan orang lain. Dan insya Allah urusan listrik dan sebagainya semuanya menguntungkan, tidak ada yang dirugikan. Semua adalah kebutuhan. Agar tapi pendemikian tetap dihindari daripada kejahatan sebagian orang lalu mencekik harga, maka harus ada ikut campur pemerintah di dalam mengurusi ini jika memang ini adalah swasta. Jika ini urusan negara, hendaknya negara selalu memihak kepada rakyat. Kalau negara yang biasa mencekik itu urusan lain. Ada negara yang suka mencekik urusan lain, bahkan ada negara yang memeras rakyatnya kan. Ada dalam zaman dulu kan kisah-kisah kerja rodi dan sebagainya. Itu tidak masuk pembahasan ini. Pembahasan negara normal semacam itu. Jadi pihak negara hendaknya memihak kepada rakyat satu. Jika ini adalah swasta hendaknya dijaga tadi, harga tidak boleh mencekik, dan sang pembeli pun hendak diam. Seandainya tidak diancam untuk dibunuh dan sebagainya, artinya kalau dia mau meninggalkan bisa saja meninggalkan kapan saja. Akan tetapi kemudian yang ketiga adalah harus ada kesempatan diberi kebebasan dari pihak negara untuk mengawasi jika ada sesuatu yang merugikan satu pembeli, maka pihak negara bisa lakukan ikut campur, apakah menghukumnya atau mengangkat harga, menurunkan harga dan seterusnya. Ini adalah demi kemaslahatan umat dalam hidup bermasyarakat. Baik. Sekalian ditutup sama doa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa surra wa la tahdulna. Allahumma ya Allah, mudahkan kami untuk mendapatkan yang halal, jauhkan dari yang haram ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, yang mereka masih berurusan dengan bisnis yang haram, kami mohon berikan kepada mereka kesadaran ya Allah. Lalu ganti dengan yang halal, lebih berkah ya. Kami ingin keberkahan, kami ingin halal, kami ingin selamat ya Allah. Dan ya Allah, yang sudah benar dalam berbisnis, berkahi ya Allah. Berkahi ya Allah. Dan berikan kepada kami kemudahan dalam urusan dunia kami, untuk bekal akhirat kami, dan jadikan dunia di tangan kami, jangan jadikan dunia di hati kami. Ya Allah, jadikan kami orang yang kaya hati ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, rindukan kami kepada akhirat lebih banyak daripada kerinduan Nabi kami kepada dunia ya Allah. Dan jadikan ya Allah dunia ini benar-benar ladang untuk akhirat kami, dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari riba. Jauhkan kami dari zalim kepada sesama kami, ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua, ya Allah. Dan ampuni kami. Dan berikan kepada kami husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon jadikan ucapan kami di akhir hayat kami adalah kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, para pemirsa Al-Bajah TV, juga para pendengar setia radioku dimanapun Anda berada, sebelum kami tutup acara program Ekonomi Syariah ini, terlebih dahulu kami menyampaikan beberapa informasi ya. Yang pertama, kajian rutin Kuningan setiap Jumat malam Sabtu yang akan datang, yaitu tepatnya pada tanggal 22 Rajab atau 29 April 2016 pukul 20 waktu Indonesia Barat di Masjid Syiarul Islam Kuningan. Kemudian informasi yang kedua, ikutilah Majlis Zikir dan Tausiah Al-Bahjah nanti malam ya, Selasa malam Rabu pada tanggal 19 Rajab atau 26 April 2016 pukul 19.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat di Masjid Al-Ikhlas, Jalan Sekar Kemuning Mekar, Cisalung, evakuasi. Kemudian informasi yang ketiga, silakan hadiri Tabligh Akbar memperingati Isra Mi'raj bersama Majlis Al-Bahjah Selasa malam Rabu, insyaallah 26 Rajab 3 Mei 2016 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat yang bertempat di Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon. Kemudian pendaftaran santri baru kelas tafaqquh, silakan gelombang 1 21 Jumadil Awal sampai dengan 22 Rajab 1437 Hijriah atau 1 Maret sampai dengan 30 April ya 2016. Adapun silakan mengikuti gelombang yang kedua yaitu tanggal 1 Rajab sampai dengan akhir Ramadan 1437 Hijriah atau bertepatan di 9 April sampai dengan 5 Juli 2016. Untuk informasi lebih lanjut, silakan para pemirsa menghubungi nomor 0853 2290 5511. Sekali lagi 0853 2290 5511. Untuk pendaftaran santri tahfidz anak-anak ya, silakan pada tanggal 22 Rabiul Akhir sampai dengan 24 Sya'ban 1437 Hijriah yang bertepatan di tanggal 1 Februari sampai dengan 31 Mei 2016. Bagi yang ingin mendaftarkan, harap mendatangi kantor tahfidz di LPD Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi 0823 2109109. Sekali lagi, 0823 2109109. 2109109. Dan bagi para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada yang ingin berpartisipasi untuk infak pembangunan dapur dan kamar mandi ya, serta infak rutin, silakan bisa mendatangi, silakan bisa menghubungi 08211516734141 ataupun silakan 08112416888. Dan kami memohon doa dan partisipasi dari para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada untuk kelengkapan Al-Bahjah TV ya, yang saat ini sedang memerlukan beberapa sarana, diantaranya kamera dan lain-lain, sekitar 60 juta. Dan 60 juta ini kami akan belikan beberapa perlengkapan Al-Bahjah TV. Mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para pendengar setia radioku dimanapun Anda berada yang mendengarkan program Ekonomi Syariah melalui audio frekuensi ataupun melalui media streaming kami ya. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Radioku Network yang sudah menyiarkan program acara Ekonomi Syariah 92,9 FM Cirebon, kemudian Radioku 1089 AM Bogor. Terima kasih kami ucapkan kepada 92,4 FM Majalengka, 104,8 FM Kuningan, 104,7 FM Batam. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Radioku 93,6 FM Aceh, 1107 AM Bandung, Radioku 88 FM Pontianak, kemudian Radioku 89,2 FM Karimun, dan 954 AM Palembang. Juga kami mengucapkan terima kasih banyak ya kepada beberapa media partner kami yang sudah menyiarkan program Ekonomi Syariah. Tak lupa juga kepada para pendengar dan para pemirsa yang ada di rumah yang setia bersama kami dalam program acara Ekonomi Syariah. Kami ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon maklum atas segala kekurangan. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.